dan bunga bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah lalu seperti aku wajahmu membuat mimpi sang pujaan tak juga datang. Tak juga datang angin berhembus bercabang.